dan memandang ombak di lautan yang kian menepi. Burung camar terbang bermain di derunya air. Suara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Suara gitar mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Kasuruh jiwa tercurah saat itu. Kemesraan ini jangan cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Jiwaku tentang di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentang bersamamu. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta.